Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبع هديه واقتدى سنته أجمعين. أما بعد، الحمد لله إخواني وأخواتي في الله، kembali nikmat dan taufik Allah mempertemukan kita di majelis ini melanjutkan kajian ilmiah kita tentang hadis-hadis dalam bulughul maram yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Syihabuddin Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-20 dari kitab Al-Fahar Bab Al-Aniyah. Kalau kemarin kita membahas hadisnya Sa'ad Al-Khushani tentang larangan menggunakan bejana orang-orang ahli kitab yang biasa memasak babi dan minum khamr dengan menggunakan bejana tersebut, dan kita bahas bahwasanya itu merupakan isyarat tentang najisnya khamr, najasah ainiyah, walaupun ada khilaf dalam masalah ini, tapi itulah pendapat jumhur ulama yang diantaranya pendapat imam yang keempat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jami'an. Dan faedah berikutnya adalah bahwa illah atau alasan di larangnya kita menggunakan bejana-bejana mereka adalah karena adanya apa? Kebiasaan. Ya, adanya dugaan kuat bahwa bejana tersebut habis dipakai untuk mengolah atau sebagai tempat sesuatu yang najis. Nah, dari sini kita bisa biaskan ke beberapa masalah kontemporer seperti apa ya? Seperti apa? Hah? Antara Anas? Hah? Yang keras. Itu belajar apa terus? Belajar apa? Jadi aplikasi dari atau penerapan dari masalah ini adalah seperti coba mikir dulu dalam gendek-gendek mulailah. Pakaian gak masuk pembahasan. Kisah ya. Apa pakaian buat pakai konstruksi itu? Kalau pakaian gimana? Biasanya kesembuhan langsung, artinya ada dugaan kuat. Kalau dugaannya kecil nggak boleh jadi pijakan. Tapi pakaian nggak bisa bahas di sini. Pisau oke, okay. Yang lain, penggilingan gandum, daging, ya, penggilingan daging di pasar-pasar, ya, yang menerima semua daging. Jadi hal-hal seperti ini ya perlu kita waspadai. Itu pun berangkatnya adalah ghalabatul dhon. Artinya kita tidak melihat kepada ini milik siapa, enggak. Ya, milik ini tidak menjadi tolok ukur. Tolok ukur itu adalah biasanya dipakai untuk apa gitu. Jadi harta yang pakai muslim, tapi kalau dipakai untuk yang najis seperti penggilingan daging, mungkin yang punya muslim. Tapi dipakai penggiling segala macam karena dia muslim yang tidak benar Islamnya, ya, sama hukumnya. Harta milik ahli kitab, tapi dia tidak pakai kecuali untuk sesuatu yang thalir, yang tidak berlaku hadis ini. Artinya hadis ini tidak bermaksud seperti itu, gitu ya. Tidak berlaku, maksudnya tidak kita terapkan dalam kasus yang tidak ada masalah di situ. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa umil buku nafi udurihimul khinzir weshbahu nafi aniyatihim khamar. Mereka biasa memasak daging babi dalam panci-panci itu dan biasa minum khamar dalam gelas-gelas itu. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hadis yang ke-20 wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazajatin ra'atin musyrikah. Muttafaq alaih fi haditsin tawil. Sebetulnya hadisnya enggak seperti ini lah. Ya. Kebetulan hadis ini adalah salah satu hadis yang masuk dalam disertasi doktoral saya. Dan sudah saya cari-cari dalam sahihnya enggak ada yang lafaznya seperti ini. Bahkan Imam Nawawi juga memastikan ini enggak ada lafaz seperti ini. Ini adalah hadis yang panjang sekali. Kalau tidak salah sampai satu halaman penuh, satu halaman kini penuh atau lebih bahkan, yang prologinya panjang, tapi maknanya begitu. Dalam hadis ini pun tidak disebutkan Nabi ikut wudhu. Ini kan zahir maknanya kalau saya artikan ya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi dan para sahabatnya mereka semua berwudhu dari air yang ada di tempat minumnya perempuan musyrik. Mazadah itu tempat zat, zat itu tempat bekal. Jadi ya tempat minum atau tempat untuk menaruh bekal makanan itu milik perempuan musyrik. Nabi dan para sahabat wudhu dari air yang ada di situ. Tapi lafadznya, lafadz mas hadisnya tidak begitu. Ada memang perempuan musyrik disebut, tapi yang disuruh wudhu adalah salah seorang sahabatnya. Seingat saya begitu, jadi saya bisa cek lagi. Intinya maknanya memang benar. Artinya Nabi memerintahkan, artinya beliau merestui, menyetujui. Ini sudah cukup untuk menjadi dalil. Walaupun beliau sendiri tidak melakukan. Hadisnya muttafaq alaih itu pun juga tidak seperti ini lafadznya, tapi maknanya seperti itu. Apa yang bisa kita tangkap dari hadis ini? Yang pertama, mazadah, pengertian dari mazadah itu secara bahasa adalah menurut salah seorang ulama, salah ahli bahasa namanya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, Al-Harawi rahimahullah mengatakan la takunu ay al-mazadah illa min jin. جلدين. تزاد بجلد ثالث بينهما بلا تسع. مزادها itu hanya dibuat dari kulit, dua lapis kulit, bahkan dilapisi kulit yang ketiga supaya bisa melarang. Kulit ini ada kemungkinan yang membuat dan yang menyamar adalah orang musyrik itu sendiri. Pokoknya dia dari kulit yang sudah disamar. Dari sini kita bisa tangkap sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah. Ma yukhadh min al-hadith awalan jawazu isti'mal jild al-maytati ba'da al-dadr hatta al-ma'i'at. Kulitnya menggunakan kulit dari bangkai yang sudah disamak. Asal sudah disamak, maka kulit itu boleh digunakan bahkan untuk menampung cairan. Yang karakter dari cairan itu kalau bersinggungan dengan sesuatu dia bisa terpengaruhi. Itu karakter cairan lain sama karakter benda padat. Antum menaruh air di botol bekas sesuatu yang baunya kuat, airnya kan akan terkena aroma kuat itu, ya kan? Lain dengan sesuatu yang padat sih lah. Nah ini Rasulullah wudu pakai air yang ditampung dalam tempat minumnya perempuan musyrik dan terbuat dari kulit. Karena namanya mazadah, dan mazadah itu secara bahasa sesuatu yang terbuat dari dua lapis kulit, bahkan ada lapisan ketiga. Jadi asal kulitnya sudah disama, maka dia bisa digunakan untuk menampung air boleh untuk wudu, boleh untuk diminum dan seterusnya, walaupun terbuat dari kulit bangkai dan walaupun yang menyamak, yang memakai adalah orang kafir. Asal untuk tempat air, bukan tempat yang lain. Karena sendiri yang disebut adalah air, isinya air. Untuk nggak bisa kecuali pakai air. Jadi ini makruh jiddah, sangat difahami dari konteks. Walaupun tidak disebutkan itu isinya air, tapi sudah jelas yang namanya wudu itu harus pakai air. Fawuduhu sallallahu alaihi wasallam min ma'il mazadah ifradun lil isti'mal wa ridhon bihi. Ini berdasarkan lafaz hadis. Nabi yang wudu, setahu saya Nabi tidak wudu, tapi Nabi nyuruh sahabatnya untuk wudu. Bahkan ada di antara mereka yang junub disuruh mandi, yang lainnya wudu. Sama aja intinya beliau menyetujui hal tersebut, meridhoi. Yang kedua, faedah yang berikutnya, an-nalma alladhi fi jildil maytati al-madhubi tawhidun. Air yang ditampung dalam bejana kulit yang terbuat dari kulit yang sudah disamak itu statusnya tohur. Apa itu tohur? Suci dan menyucikan. Itu yang penting. Suci dan menyucikan. Dzalika anna dzabihatal musyrik maydatun muharramatun najisah. Walaupun sembelihan orang musyrik itu statusnya adalah bangkai yang haram dimakan dan najis, bangkai yang haram dimakan dan najis, lakin tahara jildaha attibahul ladhi adhaba fawalatihan najisah. Nah, tetapi dengan proses penyamakan itu ya, sisa-sisa najis, darah, daging, mungkin ada gajah sedikit yang menempel di kulit itu menjadi bersih. Sisa-sisa itu menjadi bersih oleh proses penyamakan. Makanya kulit itu ya, beda dengan rambut atau kuku, dan beda juga dengan daging. Dia itu pertengahan kurang pun ini benda mati, tidak dialiri oleh darah, sehingga tidak perlu diapa-apakan, statusnya sudah suci. Kalau daging dan yang di bawahnya kulit ini semuanya najis, kecuali kalau disembelih secara syar'i, binatangnya boleh dimakan dan disembelih secara syar'i. Adapun kulit ini pertengahan, perhatian, dia punya hukum tersendiri. Selama dia belum disamak dan itu disembelih secara tidak syar'i atau binatang itu matinya lagi dengan sendirinya bangkai, maka statusnya masih najis. Tapi setelah dia disamak menjadi suci. Dan air yang ditampung di situ statusnya juga suci. Yang ketiga, alamnya kita dia marah terhadap orang ini. Aku tidak ada yang berbeda dengan yang muslim. Aku tidak ada yang maksud dari pakai adalah bahwa tidak berkaitan langsung dengan hadis seperti disebutkan di sini. Maidah atau bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya atau dibunuh dengan cara yang tidak syar'i, atau dia disembelih oleh orang musyrik. Jadi tiga macam sesuatu itu menjadi bangkai. Yang pertama, apa yang pertama? Mati dengan sendirinya, mati atau dibunuh. Mati dengan sendirinya bisa mati, sakit, mati. Sudah tua, mati. Tidak dapat makan, mati. Kehausan, mati. Itu mati dengan sendirinya. Atau dibunuh, ditembak, kayak ditabrak kendaraan, ditanduk binatang lain, terjatuh dari tempat yang tinggi. Pokoknya, kalau dibunuh itu diterkam binatang buas, atau diracun, dan seterusnya. Itu dibunuh, tapi tidak dengan cara yang syar'i, ya, tidak dengan menyembelih pada tempat penyembelihan. Seperti kalau itu kambing, sapi, dan binatang ternak selain unta, tidak pada tenggorokannya dengan memotong urat nadi, saluran pernapasan, dan saluran makanan. Tapi dengan tiga prok umpamanya. Setrum kemudian mati, ditenggelamkan, dan lain sebagainya. Atau disembelih. Sembelih. Caranya syar'i, tapi yang menyembelih tidak dianggap memiliki keahlian syar'i untuk menyembelih. Non muslim, non ahli kitab. Non muslim dan non ahli kitab, musyrik, kejawen, wong bucu, apa bahai, syiah rafidhah, apapun bentuknya, ya. Karena syiah rafidhah itu masuk dalam kategori musyrik, syirik akbar. Makanya Imam Bukhari dalam kitabnya, Imam Ahmad bahkan, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah wa Jamaah mengatakan aqul dzabihatan yahud wa nasara atau aqul dzabihatan kitabi wala aqul dzabihatan rafidhah. Saya mau makan sembelihannya orang ahli kitab, tapi saya enggak mau makan sembelihannya orang rafidhah. Ini menunjukkan bahwa saya mereka sembelihannya tidak sah. Atau disembelih oleh orang musyrik tadi itu, maka statusnya semuanya dianggap bangkai, ya. Dianggap bangkai. Yang keempat, faedah berikutnya, awanil kufar al-majhul haluha. Oh, itu betul. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Bejana-bejana orang kafir yang tidak diketahui kondisinya, kita tidak tahu habis dipakai apa, tidak tahu. Tidak ada juga dugaan kuat habis dipakai untuk sesuatu yang najis. Tidak ada dugaan kuat, tidak ada bukti, tidak ada indikasi, tidak tahu, ya. Zahirnya juga tidak menunjukkan apa-apa, maka hukumnya tohirah, suci, nggak masalah. Silakan di. Tapi misalnya kita lihat bersih, kering, nggak ada bekas minyak, nggak ada bau apa-apa, pakai aja, nggak masalah. Lianal asal tohir, karena hukum asalnya sesuatu itu tohir, selama dia tidak memiliki indikasi atau bukti atau dugaan kuat dia habis terkena najis, sehingga sekedar keraguan-raguan, ragu-ragu itu syak, paling banter 50-50, tidak bisa menggeser status sesuatu yang memang hukum asalnya tohir. Fala tazulu bisyakki fi najasatiha min isti'malihim laha. أما نجاسة الكفار في قوله تعالى إنما المشركون نجس فهي نجاسة اعتقاد وليست نجاسة حسية. Orang kafir itu walaupun disebut dalam Al-Quran إنما المشركون نجس, sebenarnya orang-orang kafir itu najis, maksudnya bukan najis zatnya, tapi najis akidahnya. Dalilnya ya hadis ini. Yang namanya tempat minum itu mesti dipegang-pegang sama orang kafir, mungkin juga dipakai minum seperti ya, dicucuk. Jadi air liurnya, keringnya, badannya enggak najis selama tidak tersentuh najis, dia sendiri tidak habis bersentuhan dengan najis, artinya normal, enggak najis. Dalil lainnya orang kafir enggak najis banyak. Contohnya bolehnya menikahi wanita ahli kitab, laki-laki yang dibolehkan kan wanita, wanita umum, wal muhsanat minal ladina utul kitab, wal muhsanat minal ladina utul kitab itu termasuk yang dihalalkan, wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya boleh kalian nikahi. Yang namanya nikah kan mesti bersentuhan dan lain-lain, berciuman, tidak masalah. Air liurnya tohir, ya, keringatnya juga tohir, bersih. Akidahnya yang najis. Bukti lainnya Rasulullah SAW pernah mengikat Sumamah bin Uthal al-Yamami, tokohnya warga Yamamah yang terkenal penghasil gandum di Jazirah Arab. Sebelum masuk Islam diikat di tiang Masjid Nabawi sampai 3 hari kalau itu najis dannya enggak boleh masuk ke sesuatu yang najis ke Masjid Nabawi. Dia juga menerima kedatangan Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik di Masjid Nabawi juga. Kalau itu najis, dannya najis, tidak, enggak boleh itu diterima. Jadi dan mereka, fisik mereka tidak najis, akidah mereka yang tidak najis. Oleh karena itu ketika seorang laki-laki yang muslim memiliki istri ahli kitab dan dia menjima istrinya, maka tidak ada kewajiban tambahan selain mandi dulu. Seperti kalau istrinya itu muslimah, dia enggak harus cuci pakaiannya, enggak harus ganti spraynya, enggak, bajunya biasa, semua biasa. Seperti kalau istrinya itu seorang muslimah. Bahkan Nabi juga pernah dikirimi daging kambing yang dimasak oleh perempuan Yahudi, dimakan sama Rasulullah, walaupun hanya sedikit, kemudian berhenti karena dagingnya ngasih tahu ada racun di situ. Jadi banyak sekali Nabi juga pernah dikirimin masakan oleh salah seorang Yahudi di Madinah. Ini masakan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi itu beberapa kaidah berkaitan dengan hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kasar fattakhadha makan asy-sya'bi silsilatin atau silsilatan min firbah akhrajahul Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada bejana Nabi yang pecah atau mungkin cuil ya, sehingga menimbulkan cerah yang menjadikan minuman bisa bocor kalau nggak ditambal. Kemudian cerahnya itu di atau keretaknya itu di celahnya itu disambung dengan potongan dari perak, ya, potongan dari perak atau dirantai atau disambungkan dengan semacam cincin ya atau rantai dari perak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Al-Padah itu jamaknya Aqdah. Adalah tempat minum. Aqdah itu tempat minum mangkok atau ya kurang lebih seperti itulah mangkok ya baru sekarang. Silsilah atau insyaqqah ingkasar, al-qadahan Nabi SAW ingkasar, maksud dari ingkasar insyak terbelah ya, qadahnya itu terbelah, karena mangkok zaman dahulu dibuat dari hal-hal yang sederhana, dari gerabah kadang dari kayu yang tipis, kadang juga dibuat dari karak itu adalah labu kuning itu walau, ya, itu dibuang isinya, dibelah dua, dibuang daging buahnya, tinggal kulitnya, dibiarkan kering seperti mangkok. Jadi masih sederhana sekali piranti-piranti Rasulullah SAW. Jadi kalau jatuh itu ya mungkin retak atau mungkin yang dibilang pecah ya, bukan kayak pecahnya beling ya, ya retak gitulah. Dia menyambung, merekatkan kembali retaknya itu dengan menggunakan mata rantai dari perak. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari hadis yang singkat ini? Yang pertama, kita tahu bahwasanya hukum asal menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum itu haram. Ya, pernah kita bahas kan dalam kajian yang lalu bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah maupun oleh sahabat yang lain Abdullah bin Umar kalau nggak salah. Akan tetapi di sini Rasulullah menggunakan nisbah yang kecil sekali, hanya berupa rantai, satu mata rantai untuk merekatkan. Nah, Syekh Yasir sedikit penggunaannya. Dan bejana itu tidak lantas dikatakan bejana perak kan? Ada sedikit perak tapi nggak bisa dibilang ini bejana dari perak, enggak. Dia hanya untuk menambal saja, tambal sulam. Nah, ini dimaafkan, tidak mengapa. Ya, tidak merubah status bejana tersebut menjadi bejana yang haram digunakan. Fa'in nama ubi hamil huma bitaqai yudin maulidin nas. Jadi itu faedah yang pertama. Ini tidak berarti kita kemudian boleh menggunakan emas dan perak secara bebas, tapi khusus dalam batasan seperti hadis ini misalnya, untuk menyambung sesuatu yang retak dari bejana yang bisa kita pakai, yang bukan terbuat dari emas atau perak. Bejananya sendiri nggak terbuat dari emas atau perak, tapi sambungannya itu karena fungsinya adalah untuk merekatkan, maka tidak mengapa, itu pun dalam kadar yang kecil. Ini juga menunjukkan sifat bersahajanya Rasulullah. Retak ditambal, pakaiannya bolong ditambal, tidurnya ditelosok, kosongnya ngecap atau ditiduri. Sangat bersahaja di kehidupan Rasulullah SAW, beda dengan kita. perabotan sekian tahun sekali ganti. Piring sudah bosan ganti. Nah, Rasulullah sangat sangat simpel itu. Sering juga menunjukkan bolehnya kita nambah. Wah malu Ustaz. Ya itu masalah lain itu. Kalau malu ini kan biasanya yang jadi tolok ukur kan penilaian manusia. Jadi ada unsur gengsi. Ini kalau dia ganti karena itu ya tidak ada pahalanya sama sekali. Nabi saja tidak mengganti, nanti bisa kalau mengganti bisa. Tapi itu beliau ngajari umatnya untuk bersikap zuhud. Selama masih bisa dipakai, tidak ada salahnya. Hatta statusnya sudah kepala negara, Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga seperti itu. Sandalnya juga dijahit sendiri. Pakaiannya juga apa adanya, makan apa yang ada. Jadi hidupnya dibikin simpel. Begitulah seharusnya seorang mukmin. Hidup ini jangan dibikin ruwet. Orang itu makan kalau kenyang kan ya sudah loh. Sudah masuk perut, mau makanan harganya berapa? Sama aja rasanya enggak bisa dirasakan lagi. Iya kan? Dan kalau sudah masuk harus keluar dia. Apa aja mikir-mikir, wah bisa porsi 150.000 ini. Masa enggak dibuang? Kalau enggak keluar jadi masalah. Iya kan? Minum air. Mau air apa, mau jus mau apa, harus keluar. Dan kalau sudah keluar enggak ada harganya. Orang dikasih aja enggak mau apalagi itu beli. Jadi simpel hidup itu sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita lihat dengan cara yang simpel begitu, kita enggak usah terpusingkan dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Masih banyak yang lebih penting yang perlu kita pikirkan. Jadi ini ada pelajaran zuhud juga dari hadis ini. Jadi kita diperbolehkan menambal piring atau panci atau apa yang retak. Kalau kita memerlukan perlu untuk menambalnya masih bisa ditambal, tapi ini juga bolong ya bisa ditambal. Pancinya juga panci murahan, mau ditambal pakai perak, kayaknya lebih mahal dari pancinya. Percuma kalau begitu. Artinya kalau kita masih bisa ditambal, tidak apa-apa ditambal. Ada hajat untuk menambal, ada hajat untuk menambal, tidak apa-apa. Nah, kenapa kok Nabi nambalnya pakai perak? Enggak pakai besi atau tembaga atau yang lainnya. Tentunya alasannya ini bukan untuk sekedar keindahan, karena kalau keindahan enggak boleh. Tapi karena perak itu memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh logam lainnya. Seperti mungkin dia tidak mudah bereaksi, tidak reaktif. Emas dan perak itu dibilang logam mulia karena dia enggak reaktif, lain dengan tembaga, lain dengan besi. Besi kan bisa kehatan, enggak sehat ya kalau untuk tempat minum. Ya. Demikian juga logam-logam lainnya yang masih lebih reaktif dibandingkan emas dan perak. Oleh karena itu hajatnya di sini adalah alasan yang sifatnya syar'i, bukan sifatnya estetika untuk sekedar keindahan saja. Nah, jadi mungkin sebagai kesimpulan ini hadis terakhir dalam Babul Aniyah. Syekh Al-Basam di sini menyebutkan semacam kesimpulan atau faedah atau rangkuman. Qala rahimahullah yubahu lil nisa'i min huliyyi dhahabi wal fiddah ma jarat 'adatuhunna bi lubsihi walau kathur. Ini bagus untuk dicatat. dibolehkan bagi kaum wanita menggunakan perhiasan emas dan perak yang biasa dipakai sebagai perhiasan. Ya, biasa dipakai sebagai perhiasan, walaupun dalam jumlah banyak. Ya, pakai gelang sampai 1 lusin kanan kiri, nggak apa-apa. Wa yubahu lirrajuli khatamun min fiddatin la min dhahab. Adapun bagi laki-laki, perhiasan yang diperbolehkan hanya satu macam, yaitu cincin dan terbuatnya dari perak, bukan dari emas. Laki-laki hanya boleh pakai perhiasan, yaitu cincin perak. Besi ya tidak apa-apa. Sekrup. Wa yubah tahliyat silah wa adawatil qital bima jarat bihil adah aydan. Diperbolehkan juga menghiasi senjata alat-alat perang. Kalau sekarang bahasanya apa itu? Alutsista. Apa artinya? Alat utama senjata. Tapi kegiatannya enggak ada yang pakai sekarang, dulu ya. Jadi misalnya gagangnya pedang itu terbuat dari emas atau dari ada serpuhan-serpuhan peraknya. Ya. Ini juga diperbolehkan kalau memang itu biasa dipakai. Wa kadza ma da'at ilaihi hajatun min ribati asnan. Demikian pula menggunakan sesuatu yang memang perlu dipakai dan harus terbuat dari emas atau dari perak, seperti kawat gigi atau pelapis gigi itu sendiri. Wa tikhadhu anfin atau hidung palsu, sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat, hidung palsunya terbuat dari perak, kemudian ternyata membusuk, akhirnya disuruh mengganti dengan hidung dari emas. Wa ma ada ma ja'atin nusus bi'ibahatihi fa'innahu haramun la yajuz. Selain hal-hal yang dikecualikan oleh nas-nas hadis bahwa dia boleh dipakai walaupun terbuat dari emas dan perak, selain yang dikecualikan ini, maka hukum aslinya menjadi tidak boleh, ya, kembali kepada asalnya. Apa tadi yang dikecualikan? Banyak sih, perhiasan bagi wanita yang biasa dipakai wajar. Misalnya kalau pakai topi dari panci itu nggak wajar, anting-anting dari sendok nggak wajar, yang biasa yang lumrah dipakai gitu, nggak apa-apa. Kalau dari rantai kapal, nah itu nggak wajar gitu. Wanita boleh pakai kerjaan perhiasan yang biasa dipakai, emas dari perak, walaupun dalam jumlah banyak nggak apa-apa. Kalau laki-laki hanya boleh berupa cincin dari perak atau dari besi. Nah, dari besi biasanya bukan untuk perhiasan. Nah, ada juga ya, ada ya perhiasan. Ya. Memang kalau besi kan nggak dibahas gitu. Emas sama perak ini yang jadi pembahasan. Boleh juga apa jadi menghiasi senjata yang memang itu biasa terjadi. Dahulu itu seperti itu. Biasa mengisi senjata dengan emas atau dengan perak. Demikian juga menggunakan hal-hal yang memang perlu untuk dipakai dan dia harus terbuat dari emas atau dari perak, seperti kawat gigi atau gigi palsu itu sendiri, gigi dari emas atau ring jantung. Kalau ring jantung itu dari apa? Platina ya. Atau apakah terserah, pokoknya memang itu hajatnya harus menggunakan emas atau perak, gak apa-apa. Ya, kita bisa hiaskan ke hidung atau ke hidung itu yang jelas. Nasnya hanya bicara tentang hidung. Tapi kalau hari ini kita bisa lebarkan ke kawat gigi atau yang lain. Barangkali ada yang sepatu pakai pen harus dari emas, mungkin ya nggak apa-apa. Lihat-lihat apa hajatnya seperti apa. Adapun selain itu maka tidak diperbolehkan kembali kepada hukum asal. Fala yajuzu lidhukur kibar aw sigharan luksul dahabi aw alfiddah wala ja'aluhu salasil aw sa'an. Sehingga tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki yang besar maupun yang kecil, sudah balig maupun belum, untuk memakai perhiasan emas atau perak, memakai dalam bentuk pakaian atau dalam bentuk aksesoris, ya. Tidak boleh juga digunakan sebagai rantai atau sebagai jam tangan atau sebagai kancing atau sebagai dasi, bros, ballpoint, kunci atau apapun yang bisa dipakai, sendok, garpu, meja, kursi dan lain-lainnya. Bagi laki-laki tidak boleh, tidak diperbolehkan. Au istimaluhu fi aklin aw syurbin aw ghairi dzalik, atau menggunakan yang terbuat dari emas atau perak untuk makan atau untuk minum. Au ittikhadh awanid dzahabi aw alfiddati tuhafan, atau menyimpan piring dan gelas dari emas atau dari perak sebagai perhiasan, pajangan, barang simpenan atau yang lain-lain. Amma isti'malu al-fiddati fil fanadiq ar-raqiyah wal mata'im al-mumtazah adawatan lil-akl. Adapun penggunaan perak yang terdapat di hotel-hotel berbintang, hotel-hotel mewah atau di restoran-restoran yang berkelas sebagai piranti makan. Ini pernah ditanyakan ya kalau nggak salah ya, sebagai entah itu nampan atau yang lainnya, gajah dihasukunan au malaik wa syawukan wa nahwi dhalik, dirupakan talam, ya, nampan atau piring atau sendok atau garpu. Fala syakka fi tahrimihi wa mukhalafatihi lil nusus an-nahiyati an, maka tidak diragukan bahwa statusnya adalah haram, ya, bertabrakan dengan nas-nas yang melarang penggunaan itu semua. Wa'ala wulatil umur wal qadirin ingkaruhu wa man'uhu min dzalik, bagi mereka yang berkuasa, berwenang, harus wajib mengingkari, atau orang yang mampu mengingkari, walaupun dia bukan pejabat tapi dia mampu mengingkari walaupun hanya dengan lisan, maka dia wajib mengingkari hal tersebut. Allah Ta'ala alam. Mungkin sampai di sini dulu kita selingi dengan keadaan Isya, kemudian setelah itu